إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد دعوتنا apa ni khatar al-iqtisar, ya, berbahayanya mencukupi dengan bahasa, memahami agama dengan bahasa saja, karena Al-Quran dan Sunnah itu dengan bahasa Arab, kemudian cukup dengan bahasa Arab saja tanpa perantara Sunnah Rasulullah SAW, maka ini sangat berbahaya. Terus yani ayatus sabiqah litubayyana lin-nas, ya. Terus li hadha al-Qur'an al-Karim huna la budda li min waqfah arju an takuna qasira, ya. Terus al-ishrun anwa'u al-bayan an-nabawi bayanuhu alayhi salam yakunu ala thalathati anwa'in lafdhan wa fi'lan wa taqriran lafdhuhu man alladhi yanquluhu ashabuhu fi'luhu man alladhi yanquluhu ashabuhu taqriruhu man alladhi yanquluhu ashabuhu min ajli dhalik la yumkinuna an nastaqilla fi fahmi al-kitab wa sunnah ala madarikina al-lughawiyyah faqat bal la budda an nasta'ina ala dhalika fahmi as-salaf as-salih wa la ya'ni hadha an al-lughata nastati' an nastaghni anha la wa lidhalik nahnu na'taqid jazimina an al-a'ajim alladhina lam yutqinu al-lughata al-arabiyyata waqa'u fi akhta'in kathira wa kathiratan jidda wa bi khassatin idha waqa'u fi hadha al-khata' al-usuli wa huwa 'adamu wuju'ihim ila as-salaf as-salih fi fahmi al-kitab wa as-sunnah la a'ni kalam لا أعني من كلامي السابق عدم الاعتماد على اللغة كيف وإذا أردنا أن نفهم كلام الصحابة فلا بد من أن نفهم اللغة العربية كما أنه لا بد لفهم القرآن والسنة من معرفة اللغة العربية لكننا نقول إن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور في الآية السابقة هو على ثلاثة أقسام قول وفعل وتقرير. Rabbuna Azza wa Jal berfirman, litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wal'allahum yatafakkaru. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan bayan, penjelasan kepada manusia Dan bayan beliau dijelaskan oleh Syekh berdasarkan qaul, sabda beliau, wa fi'alun, dan perbuatan beliau, dan takrir, persetujuan beliau. Siapa yang menukil semuanya ini? Sahabat. Syekh dalam rangka menjelaskan bahwa berpegang dengan lugah bahasa semata, dengan meninggalkan penjelasan Rasulullah SAW, adalah kesesatan. Beliau mengatakan apa? Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Karena kalau tidak demikian, maka firman Allah akan sia-sia, dan ini mustahil. Kan Allah firmankan litubayyana, agar engkau memberikan penjelasan. Syekh menjelaskan, penjelasan beliau fi'qaulun wa fi'lun wa taqrirun. Beliau menjelaskan Al-Quran dengan perkataan dan perbuatan dan takrir. Dan yang menukil, menyampaikan kepada kita tiga macam penjelasan beliau ini tidak lain melainkan sahabat. Nah, saya ingin memberikan penjelasan bahwa, saya jelaskan dulu bahwa tidak berarti bahwa kita tidak memerlukan bahasa Arab. Tidak. Syekh mengatakan la ya'ni hadza anna al-lughata nastati'u an nastaghni 'anha, la. Tidak berarti bahwa kita merasa cukup dari lughatul Arab, enggak. Merasa tidak berkeperluan kepada lughatul Arab, tidak. Ya, walidzalika, karena itu nahnu na'taqid jazimin, kami meyakini secara jazm, annal a'ajim, sesungguhnya orang-orang asing, ajam, yang bukan orang Arab, alladzina lam yutqinul lughatal arabiyyah waqa'u fi akhtain katsirah wa katsirah jiddan. Orang-orang asing selain dari orang Arab yang tidak mutqin, lihat qayidnya, bukan sekedar tahu bahasa Arab, tapi mutqin. Apa mutqin? Kokoh, kuat. Seperti orang hafal Quran, mutqin dianya. Ini alladzina lam yutqinul lughatal arabiyyah, tidak mutqin dalam lughatul Arab, lalu dia memahami Alkitab dan Sunnah, memahami perkataan sahabat, maka dia bisa salah yang banyak sekali. Syekh orang asing, bukan orang Arab. Syekh Albani rahimahullah taala orang Eropa, Albania. Ketika pindah ke negeri Arab, ke Timur Tengah, ke Suriah, Damaskus, dan dia belajar bahasa Arab. Ayahnya kan seorang ulama dari mazhab Hanafi. Dia belajar kepada ayahnya dan kepada kawan-kawan ayahnya di lingkungan mazhab Hanafi. Karena ayahnya tokoh atau ulama di negerinya. Kemudian ketika sebagian penguasa negeri mengikuti jejak saudaranya, siapa? Kamal Ataturk, yang merubah Turki dari Islami kepada sekuler, ya. Di Albania pun demikian waktu itu. Jadi perubahan. Perempuan disuruh buka jilbabnya. Maka Haji Nuh ini, ma'rufnya Haji Nuh. Nuh namanya. Nuh. Najati. Ya. Gitu, hijrah membawa keluarganya ke Syria bersama Albani kecil ini. Nah, di Syria dia kan nggak bisa bahasa Arab, orang Eropa kan, sama Albani. Dia belajar bahasa Arab. Subhanallah, ya Allah takdirkan kalau dia nanti akan nulis kitab banyak. Dia mutqin, bahkan untuk mengajar anak-anak Arab gurunya suruh dia. Dengan dia dijadikan contoh, lihat ini, kata gurunya, guru bahasa Arab dia, lihat ini, Ini orang Albania, orang Eropa. Yani dia lebih pasti dari kamu yang orang Arab gitu. Dia ngajarkan Syekh Albani itu yang ngajarkan dia apa namanya pengganti guru, si guru. Dia itqan betul lugatul Arabnya. Lihat bisa lihat dilihat di tulisannya. Jadi belajar bahasa Arab itu harus mutqin, bukan sekedar saja. Ya ini bagian para pelajar. Karena itu saya sering menasihati para pelajar. Dia mengajarin bahasa Arab pada orang-orang awam. Orang awam gak bisa untuk itqan. Dan bukan bagian dia. Berapa lama. Ada yang lebih penting diajarkan. Apa? Tauhid, manhaj, al-aqidah sahihah. Bukan itu. Belajar bahasa Arab benar-benar itu bagian para pelajar ilmiah yang akan memperdalam. Karena harus benar-benar mutkin, baru bisa paham. Kalau nggak paham, bisa salah nanti. Ya, wabi khasatin idza waqa'u fi hadzal khata' al-usuli, wa huwa 'adam rujuihim ila as-salaf as-salih fi fahm al-kitab was-sunnah. Ya, nah, perlu kita ketahui bahwa al-fadz, lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu terbagi kepada tiga macam. Ini saya ulang-ulang di kitab saya. Bahwa lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah terbagi kepada tiga macam. Yang pertama, lafaz-lafaz tersebut telah dijelaskan artinya oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, baik dengan qaul, fi'il atau takrir. Contohnya salat. Kalau kita kembalikan kepada lugah, salat artinya apa? Doa. Apakah doa saja sudah cukup salat? Enggak. Oleh karena itu, setiap lafaz yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah dijelaskan maknanya, artinya oleh Nabi yang mulia alaihi salam, tidak boleh dikembalikan lagi kepada bahasa. Harus mengikuti penjelasan Nabi yang mulia. Lafaz salat, saum. Saum secara lugah, imsak. Itu. Haji, haji secara lugah apa? Ziarah. Itu. Terus dijelaskan semuanya, apalagi masalah iman. Terus dijelaskan al-iman an tu'mina billahi. Oleh karena itu kaum liberal, ini bahasa halus yang orang enggak paham, sebetulnya kaum batiniyah, qaramithah yang sekarang ini itu menafsirkan secara lugah. Islam itu adalah satu kepatuhan, satu ketundukan. Betul. Islam itu artinya demikian secara lugah. Ya, sebagian artinya. Dia tafsirkan secara lugah bahasa. Tidak melihat kepada tafsiran Nabi. Apa kata Nabi? Al-Islam. Itu kan tafsiran dari Nabi. Iman sudah ditafsirkan. Ihsan sudah ditafsirkan. Kaum qaramithah ini, batiniyah ini, atau kaum liberal, sekarang ini namanya liberal, itu menafsirkan secara lugah. Karena itu siapa yang tunduk kepada Tuhan, dia muslim. Islam ada di mana saja. Ada di Konghucu, ada di mana, begitu. Tafsirannya lihat. Secara lugah. Padahal Nabi yang mulia telah menjelaskannya. Barang siapa yang berpaling dari penjelasan Nabi, maka dia sesat. Ini harus kita dudukkan. Karena perkataan Syekh hanya ingin menjelaskan bahwa penjelasan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah Allah litubayyana linnas dengan qaul, fi'il dan takrir. Saya ingin meluaskan bahwa alfaz, lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu terbagi tiga macam. Dan ini saya ulang-ulang di kitab saya. Karena kaum liberal ini, batiniyah ini menafsirkan secara lugawiyah. Qamsul jelasan. Apa riba? Riba dijelaskan secara syar'iyah. Maisir semua jadi dijelaskan. Ini bagian yang pertama. Kalau sudah dijelaskan arti maknanya, tidak boleh berpaling kepada lubah. Yang kedua, tidak ada penjelasan dari syari, pembuat syariat ini. Tidak ada penjelasannya. Berarti kembali ke mana? Ke lubah. Contohnya, misalnya asyam, matahari, komar, bulan, bintang-bintang. Ada agama menjelaskannya? Tidak ada. Kembali ke lugatul Arab. Para ulama mengembalikan ke lugatul Arab. Oleh karena itu, para sahabat ketika mereka melalui ayat-ayat sifat, mereka membaca apa adanya, memahaminya sesuai dengan lugah mereka. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Paham sahabat, karena sesuai dengan lugah mereka. Gak mungkin diterjemahkan istiwa dengan istaula. Gak mungkin, mustahil. Karena kita berbicara kepada Allah. Nah itu lihat, memulangkan kepada lugatul Arab. Itu yang kedua. Macam yang ketiga, tidak ada penjelasan dari agama syarak, tidak ada juga penjelasan dari lugah. Maka kembalinya kemana? Ke uruf yang berlaku saat itu. Contoh yang terbaik, safar. Mana ada ta'rif lugawiyah safar? Gak ada. Setahu saya ya, setahu saya. Para pelajar silahkan meliti apa ta'rif safar. Kalau asal bahasanya iya, itu enggak ada. Agama pun tidak menjelaskan. Karena itu dikembalikan pada uruf kebiasaan yang terjadi pada zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Iya, faddal, silakan. Tafsil ala ta'sil. Ini merupakan kaidah. Tafsil diperinci. Ala ta'sil tadi telah dibuat. Ta'silnya. Ta'sil itu berdalil. Oleh itu kita harus ta'sil dan tafsil. Berdalil dan terperinci. Terus. Linadrib. سارق لغة هل كل من سرق مالا من مكان حريز مهما كان هذا المال ليس ذا قيمة سرق بيضة مثلا سرق فلسا كرشا هذا لغة سارق قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما هل كل من سرق تقطع يده الجواب لا لما لأن المبين تولى بيان المبين المبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبين كلام الله قد بين أن رسول الله من الذي تقطع يده من السارقين بقوله فقال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا فمن سرق أقل من ربع دينار وإن كان يسمى لغة سارقا ولكنه لا يسمى شرعا سارقا إذن من هنا نتوصل إلى حقيقة علمية كثير من طلاب العلم هم غافلون عنها. Iya. Ini penjelasan contoh yang baik dari firman Allah. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya. Bukan dua tangannya, potong tangannya. Laki-laki yang mencuri, potong tangannya. Perempuan yang mencuri, potong tangannya. Pencurian yang mana? Ngambil pena juga. Kalau dia murah harga 10 ribu, mencuri yang mana? Bagaimana kalau kita memahami ini secara lugah? Pasti akan sesat. Karena hakikat pencurian yang dipotong tangannya itu sudah dijelaskan oleh agama. Karena pencuri, perampok, pencopet, perampas berbeda satu dengan yang lain. Karena yang dimaksud mencuri adalah mencuri suatu barang, sesuatu barang yang terjaga, tersembunyi. Itu mencuri. Itu mencuri. Dan tidak di hadapan orang. Kalau di hadapan orang, menjamret. Pencopet. Tapi ini barang tersembunyi. Terjaga. Itu pencuri. Itu yang dikenakan potong tangan. Perampok lain lagi. Nah, potong tangan yang mana? Berapa besar jumlahnya? Apakah setiap pencurian orang mencuri telur dipotong tangannya? Nabi yang mulia menjelaskan, la qat'a illa fi rub'i dinaran fasa'idan. Tidak boleh dipotong tangan pencuri itu kecuali dalam pencurian yang harganya seperempat dinar ke atas. Seperempat dinar ke atas. Satu dinar itu 3 gram seperempat, lebih, kurang lebih. Satu dinar, 3 gram. Apa? Ya. Hampir 3,5 gram, kurang dari 3,5 gram. Berarti kalau seperempatnya berapa? Hah? Enggak, dari 3,4 gram, kalau seperempat gram, seperempat dinarnya berapa? Seperempat dinar berarti seperempat dinar dari 3,4. Nah, berapa gram? 2,1. 0,8 gram. Itu. Kurang lebih lah itu bisa. Ini yang baru mewajibkan dipotong. Jadi ada tahapannya. Pertama dilihat, ya ini pencurian atau bukan? Ini pencurian atau bukan? Kalau dia ngambil barang, ada orang taruh handphone di sini, dia ngambil, itu bukan pencurian karena tidak terjaga. Lalai yang memilikinya taruh sembarangan. Bukan itu, ini barang yang disimpan. Tahu. Itu baru pencurian namanya, itu satu pertama. Kedua, harganya berapa besarnya, itu tadi seperempat dinar ke atas. Yang ketiga, kenapa dia mencuri? Masa paceklik atau apa, kelaparan atau apa. Itu dilihat, nanti dipertimbangkan di muka hakim. Nah, kalau yang pertama dari mana? Dari lugah, sarik. Secara lugah adalah mencuri sesuatu barang yang tersembunyi. Yang kedua dari mana? Syara'. Yang ketiga dari mana? Para sahabat. Ya. Iya, barangkali ini karena waktu kita, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.